Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya sebagaimana biasa ma'asirul muslimin, kita pun akan membacakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik dari kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan kitabus shalah. Setelah sebelumnya kita membahas rukun yang pertama, yaitu permasalahan niat. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, beliau rahimahullahu ta'ala akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, atau ar-ruknu ats-tsani, ar-ruknu ats-tsani, rukun yang kedua, ya, di dalam salat, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi setelah kita berniat, lalu kita menghadap ke arah kiblat, ya, lalu setelahnya kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tentunya ucapan. Ya, dia adalah ucapan. Adapun gerakan mengangkat tangan hadzu wa mankibaihi adalah perkara yang sunnah, dijelaskan oleh para ulama. Jadi takbiratul ihram itu ucapan. Takbir yang dengannya kita masuk ke dalam salat. Ya, itu disebut takbiratul ihram. Dan takbir yang dengannya kita diharamkan melakukan perkara-perkara di luar salat. Ya, baik itu berbicara, tertawa, dan lain sebagainya. Hal ini ma'asirul muslimin, sebagaimana pernah kita bacakan berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya, dari hadis Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal miftahus salah at-tuhur wa tahrimuhu wa tahrimuha at-tahrim wa tahrimuha at takbir wa tahliluha at-taslim. Baginda Rasulullah berkata, miftah, kunci yang dengannya seseorang masuk ke dalam salat adalah bersuci. Ya, bersuci baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, wa tahrimuha at-takbir. Adapun tahrimnya, yang dengannya kita diharamkan melakukan hal-hal yang merusak sholat kita seperti berbicara, tertawa, dan hal-hal yang lain, itu adalah setelah seseorang mengucapkan takbir atau yang kita kenal dengan istilah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Adapun kembali halal untuk melakukan aktivitas di luar sholat adalah ketika kita sudah salam, tahliluha at-taslim. Begitupun ada hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, ya, yang sudah pernah kita baca, ya, hadis tentang orang yang buruk dalam mengerjakan sholatnya, lalu Nabi melihat laki-laki itu sholat, ya, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulang sholat sebanyak 3 kali. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, hanya ini yang bisa saya lakukan, ajarkan saya sholat yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila shalah fa asbigil wudu." Kalau engkau hendak melaksanakan salat, yang pertama adalah sempurnakanlah wudumu, "Tsumma istaqbilil qiblah." Kemudian hadapkan dirimu ke arah kiblat, "Fakabbir." Setelah itu lakukanlah atau ucapkanlah kalimat takbir, ya, yaitu kalimat Allahu Akbar, atau kata beliau Allahul Akbar. Itu dua lafaz takbir. Kemudian saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Walafzu takbir muta'ayyinun bil arabiyah." Lafaz takbir itu sudah tertentu. Artinya kita tidak bisa memilih, tapi syariat telah menentukan yang namanya lafaz takbir bil arabiyah, yaitu dengan bahasa Arab. Wa huwa, adapun lafaz takbir itu sendiri adalah ucapan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar itu ucapan takbir. Au boleh juga kita mengucapkan Allahul Akbar. Ya, Allahul Akbar. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, "Wa dalilu dzalik." Adapun dalil dari hal ini, ya, berdasarkan dikatakan oleh beliau, "Al-ittiba li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebagai bentuk kita ittiba, mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa qad kana mulaziman fi takbiratil ihram li hadhihi as-sighah." Dan beliau ketika masih hidup sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menggunakan takbir ini. Beliau iltizam atau komitmen menggunakan takbir ini. "Wal ibadatu yatawaqqafu fiha 'alal manquli 'an." Dan perkara ibadah sifatnya tauqifi, ya. Jadi hanya sifatnya paket. Kita beribadah dengan apa-apa yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. "Waqad qala sallallahu alaihi wasallam," dan Rasulullah pernah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian, ya, sebagaimana kalian melihatku melaksanakan ibadah salat. Dan tentunya para sahabat telah meriwayatkan untuk kita tentang bagaimana baginda melaksanakan salat, bagaimana beliau takbir, bagaimana beliau ruku, bagaimana beliau i'tidal, bagaimana beliau sujud, ya, apa yang disunnahkan, apa yang dilarang dan lain sebagainya. Itu telah dinukil atau disampaikan oleh para sahabat, ya, melalui apa namanya riwayat, ya, hadis, ya, yang dibawakan oleh para ulama. Begitupun berdasarkan hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, beliau berkata, tidak sempurna salat seseorang sehingga dia berwudu. Fayadhu al-wudu'a mawadhi'ahu, kemudian dia berwudu sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Thumma yaqul Allahu akbar. Kemudian setelah dia apa namanya menyelesaikan wudunya, tentunya dia menghadap kiblat, lalu dia mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, yang begini kita sebut dengan istilah apa? Takbiratul ihram. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Walau asqata harfan minhu." Seandainya seseorang menghilangkan satu huruf saja dari lafaz takbir, ya, dia hilangkan satu huruf, contohnya apa? Dia hilangkan ra-nya atau dia hilangkan kafnya, Allah bar misalnya. Allahu Akbar misalnya. Ya, jadi dia menghilangkan satu huruf saja dari takbir ini. Au sakata baina kalimataihi. Atau dia diam di antara dua kalimat. Allah. Lalu dia diam beberapa saat. Baru beberapa detik bar misalnya. Allah Akbar. Jadi dijeda, ya. Atau yang ketiga, zada bainahuma wawan. Atau dia menambahkan antara lafaz Allah dan lafaz Akbar ditambahkan waw. Jadinya Allah wa Akbar. Ya. Itu yang ketiga. Kondisi yang keempat, au bainal ba'i warra'i alifan. Seseorang menambahkan di kalimat akbar antara huruf ba dengan ra ditambahkan alif menjadi Allahu Akbar. Jadi di ba-nya setelah ba-nya ada alif baru ra. Allahu Akbar, ya. Apa hukumnya? Dikatakan lam tan'aqid. Salatnya dianggap tidak sah. Ya, salatnya dianggap tidak sah. Karena memang takbiratul ihram adalah ruknun min arkanis shalah. Rukun di antara rukun-rukun salat. Dikatakan di sini li'adami ityanihi bit takbir al-matlub fi surati naqsi harfin minhu. Kenapa kita mengatakan tidak sah? Karena dia tidak melakukan takbir sesuai dengan yang diperintahkan. Ketika dia misalnya menghilangkan satu huruf. Ya, ketika dia menghilangkan satu huruf, maka dia sudah melakukan takbir, ya, tidak sesuai dengan al-matlub yang diperintahkan oleh syariat. Wali khurujihi an ma yusamma takbiran. Adapun dalam kondisi misalnya dia diam antara lafaz Allah dengan lafaz Akbar, atau dia menambahkan waw di antara keduanya, ataupun dia misalnya apa menambahkan alif antara ba dengan ra, itu dikarenakan hal-hal tersebut tidak lagi disebut dengan takbir, ya. Dikatakan di sini wali khurujihi an ma yusamma takbiran fi baqi suwar min faslin au ziyadatin au naqsin. Adapun di tiga bentuk yang lain yang tadi sudah disebutkan itu tidak disebut takbir karena adanya fasl, pemisah antara Allah dengan Akbar, lalu adanya tambahan waw menyebabkan itu tidak sah disebut takbir, atau adanya tambahan alif sebelum ra atau setelah ba. Dalam empat kondisi ini, salat yang dilakukan oleh seseorang dianggap tidak sah. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fa in ajaza li kharsin, ya, apabila seseorang tidak mampu mengucapkan takbir, ya, misalnya dikarenakan dia bisu, artinya dia tidak bisa berbicara. Wajaba tahriku, ya, lisanihi wa syafataihi taqatahu. Kalau seandainya dia tidak bisa mengucapkan takbir dikarenakan misalnya dia bisu atau semisalnya, maka dia wajib menggerakkan lisannya dan menggerakkan kedua bibirnya semampunya, ya. Jadi ketika seseorang tidak mampu mengucapkan takbir dikarenakan misalnya dia bisu, maka dia wajib menggerakkan lisannya dan menggerakkan kedua bibirnya. Ya, jadi tetap harus bergerak. Jadi orang yang bisu tetap dia harus menempatkan huruf, ya, sesuai dengan tempatnya. Dan tetap dia harus apa? Menggerakkan bibirnya. Ya. Dikatakan di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, qadru ta'atihi, ya, ya semampu orang tersebut. Li'anna al-qira'ata al-wajibah tastalzimu at-tahrik. Karena qira'ah atau bacaan yang sifatnya wajib itu mengharuskan adanya gerakan. Mengharuskan adanya apa? Gerakan. Jadi bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat seperti Al-Fatihah atau bacaan-bacaan yang lain itu dipersyaratkan harus adanya gerakan. Ya, gerakan mulut, gerakan lidah, gerakan bibir ya. Dan terlihat kalau para sahabat dahulu melihat janggut Nabi yang apa? Yang bergerak-gerak karena melafazkan apa namanya? Bacaan atau surah di dalam sholatnya. فَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا لَمْ يَسْكُتْ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَهُوَ التَّحْرِيكِ. Dan seandainya seseorang tidak mampu mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi bacaan surat atau doa atau zikir dikarenakan dia bisu, tetapi dia bisa menggerakkan bibir dan lisannya, maka الْمَيْسُورُ ya, الْمَيْسُورُ لَا يَسْكُتُ بِالْمَعْسُورُ. Sesuatu yang mudah atau sesuatu yang ringan tidak gugur dikarenakan sesuatu yang berat. Bagi orang yang bisu berat, sulit baginya melapaskan atau membunyikan bacaannya. Dia kesulitan. Tetapi dia bisa membaca. Kalau di kita istilahnya Quran apa namanya? Braille. Braille ya. Bisa dia membaca. Tapi permasalahan dia adalah dia tidak bisa membunyikan, berbicara, tapi dia bisa menggerakkan apa namanya bibirnya, lidahnya, mulutnya. Maka al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mungkin kita kerjakan, ya, tidak menjadi gugur atau tidak kita tinggalkan dikarenakan adanya sesuatu yang sulit kita kerjakan. Jelas ya. Hal ini tentunya bukan sekedar apa namanya asumsi atau ucapan pendapat semata, tetapi ini adalah satu makna yang kita ambil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana beliau berkata, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kata Nabi, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Kalau yang mampu melakukannya dengan